jantung hatiku kau ku puja setiap waktu. Oh mengapa kau begini hasrat nubari. Wah sudah ku merayu padamu, hati pilu mendendangkan lagu. Rindu kasih irama merayu, kembalilah sayang oh. Ku merayu padamu, hati pilu mendendangkan lagu. Rindu kasih irama merayu, kembalilah sayang oh padaku. Ku kirimkan nada yang ku agar kau terima untuk hati yang luas.